hanyalah kamu tujuan hati. Kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Datanglah kasih walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam khayalan oh semata. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Pengobat rinduku yang tiada tertahan. Datanglah kasih walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam khayalan oh semata. Dalam hatiku menjadi nyata, semoga cinta.